aku tergoda. Engkau berkata padaku, cintamu suci. Sungguh mulia hatimu padaku Dewi. Kini hatiku hanyalah untukmu sayang. Engkau padamkan semua.